Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, ada seorang tetangga yang suaminya. Ah, gimana? Ada seorang tetangga suaminya ketahuan selingkuh sama istrinya. Suaminya kenapa? Ketahuan istrinya sedang selingkuh. Alhamdulillah. Dan suami itu jujur sama istrinya. Ketahuan oleh istrinya. Iya, dan suami itu jujur sama ke istrinya, jujur ke istrinya bahwa dia juga suka. Nah, juga kalau dia suka sama yang dia selingkuhin. Masyaallah, naudzubillah. Dan si istri itu tuh maksudnya kecewa, tapi istri itu minta cerai, malah suaminya yang minta terserah kamu karena saya udah gak suka sama kamu. Jadi bilang gitu, Bu ya. Jadi gimana, Bu ya? Karena istrinya udah banyak anaknya, jadi dia pikirnya panjang. Nasihat untuk istri yang menemukan suami seperti itu. Kalau suaminya sudah kalimatnya kasar, makanya kalau nikah itu dengan orang soleh, orang yang baik, kalaupun dia tidak mencintaimu, tidak menyayangimu, dia tidak akan terus terang. Kan paling gak enak kalau terus terang, aku gak cinta padamu. Enak enggak? Tapi kalau dia orang soleh mengerti, dia akan mengatakan yang tidak cinta tidaknya dihilangkan menjadi aku cinta. Indah, biarpun dia gak beneran, Anda cukup, Anda senang saat itu. Baik. Kalau sudah menemukan na'udzubillah, kemudian masalah selingkuh itu kadang-kadang definisi selingkuh itu berbeda. Suami menikah lagi dianggap selingkuh, ini kadang-kadang salah juga. Menikah lagi bukan selingkuh, nikah lagi lah mencari yang halal. Kalau suami menikah lagi bukan selingkuh. Yang selingkuh mananya adalah yang melakukan hubungan haram, sudah punya yang halal. Na'udzubillah, terhinakan laki-laki seperti itu. Sudah punya halal di rumahnya, ternyata melakukan yang haram. Namanya zina muhsan. Dan kalau seandainya perlu ditegakkan hukum, maka dia dirajam sampai mati dan dia mendapatkan kehinaan. Tapi kalau sudah dirajam di dunia, enggak dihukum lagi di akhirat. Baik, kemudian jika benar dia na'udzubillah, takutlah kepada zina, sudah punya yang halal. Itu sebuah orang melakukan zina, mudah melakukan zina, pertama kroposnya iman, yang kedua adalah pergaulan, yang ketiga adalah tontonan. Pergaulan itu adalah orang nyodor-nyodorkan begitu, sama tontonan yang ketiga, tontonannya na'udzubillah. Makanya jangan main-main nonton film porno, karena itu menjadikan Anda suka melirik kepada orang lain. Karena apa? Anda mencari-cari yang tidak ada pada istrimu atau suamimu. Na'udzubillah. Jangan dianggap sepele. Fatwa pijisan yang difatwakan sebagian ulama itu menjerumuskan. Sebab kalau sudah orang biasa nonton film kotor itu, akhirnya menyimpulkan istriku tidak seperti dia. Sehingga dia kemana-mana mencari. Sehingga tidak akan puas dengan istrinya atau tidak akan puas dengan suaminya. Rugilah dia. Mukaddimah zina di situ. Sehingga dia mencoba yang lain. Mencoba. Dan sekali orang berzina, maka mudah melakukan 1000 kali zina. Karena sudah tidak takut kepada Allah. Tapi orang yang merasa cukup dengan yang halal, 1 halal cukup. Tapi kalau zina, 1000 wanita tidak akan cukup. 1000 laki-laki tidak cukup. Karena kehinaan. Baik, kalau sudah ada seorang laki-laki mengatakan seperti itu, sampai aku tidak senang kepadamu dan sebagainya. Mungkin yang harus difahami, ketahuilah seorang istri, Anda punya Tuhan, punya Allah yang maha kaya. Karena mafsadatnya, kerusakannya sangat berat nanti. Bukan saja urusan penyakit zahir, mungkin suami akan bawa penyakit, itu iya. Tapi lebih dari itu, khawatir setan membisikkan di dalam dirimu, sambil menjaga rumah tangga, tapi setan membisikkan, dia saja begitu, ngapain kamu tidak begitu juga. Pada akhirnya bisa sampai di sini bisikan itu, na'udzubillah. Maka berpisah kadang lebih bagus daripada harus bertahan, tapi mendengar bisikan syaitan. Berpisah, kenapa? Dia melakukan keharaman, fasik, melakukan zina, sudah tidak malu lagi. Tapi kalau suamimu menikah lain, jangan serta-merta minta cerai, meninggalkan dan sebagainya, atau menyuruh cerai dia. Tapi kalau zina adalah kehinaan. Cuman banyak wanita bodoh lebih senang suaminya berzina daripada menikah lah lagi. Wanita bodoh kotor nanti. Baik, kalau seperti itu, memang kalau suami sudah tidak bisa lemah lembut, kalimatnya kasar, melakukan kefasikan, maka seorang wanita di saat seperti itu, kalau minta cerai sudah tidak haram lagi. Semula wanita minta cerai adalah haram. Adapun pertimbangan anak, bolehlah Anda seorang tersebut mempertahankan anaknya, tapi ingat, Anda harus bisa bertahan dalam kebaikan. Jangan sampai terlintas di hati Anda keinginan untuk melakukan yang serupa membalas. Na'udzubillah. Itu bisa saja bisikan setan. Baik, seperti itulah. Sabar, tabah, bagus. Tapi ingat, suami pun harus ditarik kepada kebaikan. Bisa jadi suami tersebut bukan orang yang biasa melakukan kehinaan, cuman karena kepleset. Kemudian selanjutnya, kamu harus bisa bersaing. Hei wanita yang punya masalah semacam ini. Bersaing dengan siapa? bukan bersaing dengan wanita tersebut, bukan. Anda kalah, dia masih 22 tahun, Anda sudah 40. Anda bersaing dengan dirimu sendiri, buatlah perubahan. Mungkin selama ini kamu kurang perhatian, kamu kurang pokoknya. Ini kadang-kadang wanita tuh kalau sudah suaminya punya masalah baru sadar, iya, dipanggil suaminya ogah-ogahan, ngangetin sayur lama-lama. Ini kan model perempuan, giliran suaminya punya masalah baru bingung. Semoga Allah menjaga hubungan keluarga kita. Suami istri yang saling mencintai, indah kan Allah. Dan takutlah kepada zina. Takutlah kepada mukaddimah zina, kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat, kehinaan di diri, dan kehinaan di anak keturunan. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, anaknya cucunya masih bangga. Tapi seorang cucu kalau mengetahui mbahnya pernah berzina, akan terhinakan sampai kapanpun. Itu akan nempel di jidat sampai kapanpun. Jauhilah zina. Makanya zina hendaknya ditutup. Wallahu a'lam bissawab.